نشكره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أيها المستمعون الكرام والمشاهدون الأحباء، para pendengar Radio Raja maupun para pemirsa TV Raja, azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita telah memulai kembali kajian kaedah awil qawaid nahwiyah, kaedah nahu. Ini merupakan kaedah dasar sekali. Kita ulang dari awal secara berurut insyaAllah, terutama untuk bagi pemula yang baik yang belum pernah mempelajari kaidah ini, yaitu kaidah nahwu, ataupun yang sudah pernah mempelajari akan tapi mungkin banyak yang belum dipahami, ya, atau selama hari barangkali kurang paham. Maka insyaAllah dengan kajian ini bisa memantapkan kembali yang pernah antum pelajari, atau juga yang sudah pernah mempelajari dan menguasai, paling tidak kajian ini untuk mengulang-ulang serta memantapkan kembali kajian yang pernah antum kaji. Pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada alamatul ismi, yaitu tanda-tanda isim, yaitu sebagaimana diungkapkan oleh para ahli nahu bahwa isim itu memiliki tanda. Walaupun antum tidak mengetahui makna, suatu makna dari kalimat tersebut, akan tapi antum bisa menentukan atau memahami atau mengenal bahwa itu isim dengan melalui tanda-tanda tersebut. Nah, tentu ini sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan lalu, bahwa untuk pemula khususnya, maka yang harus diperhatikan adalah yaitu kitab yang berharakat. Kitab yang berharakat, terlebih-lebih utama adalah Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang umumnya insyaAllah telah diberikan harakat oleh para ahli hadis atau para penulis hadis-hadis, baik dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab Sunan. Kitab Sunan itu kitab hadis-hadis maupun kitab hadis lainnya. Nah, umumnya sudah ada harakatnya, maka dari situ antum bisa melihat dan membedakan mana itu isim, mana itu yang bukan isim. Pertemuan lalu bahwa tanda isim di antara adalah tanwin. Jadi setiap kata yang bertanwin, maka sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah isim. Kemudian adalah yang kedua adalah al-alif wal lam, yaitu kata yang maka alif dan lam. Maksudnya adalah baik itu alif lam syamsiyah, alif lam al-qamariyah, yang bagi yang pernah mempelajari tentang tajwid, ya, tentang tajwid. Jadi ada alif lam al-qamariyah, ada alif lam al-syamsiyah. Nah, maka kalimat tersebut adalah isim. Kemudian yang ketiga adalah al-jar. Al-jar adalah kata yang berharakat akhir kasrah. Berharakat akhir kasrah. Karena kasrah ini merupakan tanda jar asli. Tanda jar asli. Walaupun nanti ada tanda atau alamah far'iyah, bukan tanda asli, akan tapi tanda far'iyah itu tanda dalam cabang daripada asli. Nah, apakah dalam bentuk huruf atau harakat juga, nanti ada alamah far'iyah. Paling tidak berketahui adalah setiap kata yang berakhir diakhiri harakat kasrah, maka sudah bisa ditebak bahwa itu adalah isim. Tentu jar ini ada faktor, sudah kita jelaskan, apakah dia jar karena ada huruf jar yang masuk? Huruf jar di antara ada min, ila, an, ala, fi, alba, wal kaf, wal lam, itu di antaranya. Maka kalau sudah ada huruf ini, maka kata yang di depannya atau setelahnya adalah isim. Karena tidak mungkin kata setelahnya adalah fi'il atau huruf. Kemudian selanjutnya adalah mungkin jar juga karena idhafah, penggabungan dua suku kata. Yang disebut dalam bahasa kita adalah kalimat majmu'. Kalimat majmu'. Nah, disebabkan idhafah, penggabungan kata, tentu kata yang kedua itu jelas hukumnya majrur. Maka hukumnya majrur. Maka sudah bisa dipastikan bahwa kata kedua adalah isim. Contohnya kitabu aliyin, berarti Ali ini adalah isim. Kitabu Umar, kitabu Umara, kata Umar ini walaupun tak bertanwin sudah jelas dia isim. Walaupun barangkali belum tidak mengetahui apa apakah itu nama orang atau bukan, contohnya, tapi sudah jelas bisa dipastikan itu isim karena ini penggabungan dua suku kata, yaitu kitab atau qalam digabung dengan kata Umar. Qalamu Umar. Kemudian tanda selanjutnya adalah yaitu isnad, isnad ilai atau musnad ilai, yaitu dalam bentuk kalimat, yaitu dalam bentuk jumlah. Dalam hal ini adalah mubtada kemudian fa'il. Mubtada subjek kemudian fa'il. Artinya kalau dia sebagai subjek maka sudah jelas dia isim. Demikian juga kalau dia sebagai pelaku dalam kalimat, jabatan katanya sebagai pelaku fa'il, maka sudah jelas dia dikatakan isim. Nanti ada bab khusus insyaallah, nanti bab khusus tentang masalah jumlah, itu jumlah ismiyah, di situ akan dibahas mubtada khabar, kemudian jumlah fi'liyah, di situ akan dibahas fi'il, fa'il, serta juga yang terkait dengan fi'il, barangkali dia butuh objek, akan dibahas juga maf'ul bih. Nah ini ada nanti bab khusus ya. Kemudian selanjutnya adalah tanda adalah an-nida, yaitu panggilan. Tentu yang dipanggil itu jelas isim. Ya rajulu, ya waladu, ya bintu, maka sudah jelas setelah ya ini adalah isim. Walaupun tidak ada tanwin, tidak ada alif lam ya, atau tidak ada tanda lainnya, akan tetapi kena ada ya un-nida, panggilan, maka jelas setelah ya ini atau setelah huruf panggilan yaitu nida, maka bisa dipastikan itu isim. Itulah di antara tanda yang diungkapkan oleh para ulama sebagaimana diungkapkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadil ismi tamyizul hasal, itu dalam apa satu bait yaitu alfiyah. Kemudian kita masuk kepada sanian yang kedua, bagian daripada kalam atau kalimah. Sebagaimana sudah kita ungkapkan bahwa kalimah itu terdiri dari tiga unsur atau tiga macam. Yang pertama al-isim, yang kedua al-fi'lu, yang ketiga al-harfu. Arti kata, ucapan, perkataan dalam bahasa Arab tidak lebih daripada dua macam ini. Tidak lebih dari dua macam, tidak ada yang ketiganya. Baik, kita masuk yang kedua, yaitu sanian al-fi'lu. Baik, ada baiknya kita minta kepada pemirsa maupun pendengar Radio Raja untuk membaca apa yang tertera di halaman 4 maupun pada ikhwah yang ada di studio ini. Fadhil Syekh Ihsan. Pendengar dan pemirsa Radio TV, kita akan mulai. Silakan bagi Anda yang ingin coba untuk berinteraksi dan juga mempelajari kaidah-kaidah nahwu, dan kita masuk di kesempatan malam ini dalam pembahasan alamat dan tanda bagi fi'il di 0218236543. Kita terima telepon yang pertama, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Fatimah. Ahlan wasalam. Ahlan wasalam. Nah, baik, ahlan wasalam ya. Naam, tafadhali Ummu Fatimah. Yang bagian mana saya? Naam, sanian yang kedua. Sanian. Al-fi'lu wa huwa ma dalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarinin bi zamanin. Iya. Walahu alamatun. Minha annahu yumkinu an yadkhula alayhi ma yali. Hamzah qad alif alif alif alif qad nahwu qad hamala ahmadu kitabaka. Qad ya'ti ahmadu wa qad la ya'ti. Wa qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim qad aflahal mu'minun. Iya. Qad qamatish shalatu wa qawlihi wa qawlin nabiy. Iya. Wa qawlin nabiy sallallahu alaihi wasallam qad qamatish shalatu. Qad qamatish shalah. Naam. As-sinu nahwu sayasilu ahmadu ba'da qalilin. وقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس سيصلى نارا. طيب sering sebagaimana saya ingatkan bahwa di sini dicantumkan suatu contoh dari Al-Qur'an maupun hadis, tentu tidak dicantumkan ayat seutuhnya ya, atau hadis seutuhnya ya, karena kalau dicantumkan ini terlalu panjang ya, dan itu tentu akan memakan lembaran-lembaran cukup banyak. Tapi yang cantik adalah terkait dengan syahid yang dimaksud ya. Yang dimaksud ya, untuk apa? Untuk lebih melihat secara sempurna, nah itu bisa melihat kepada Al-Qur'an Karim. Di mana footnote itu umumnya saya kasih apa? Nama surat dan nomor ayatnya, atau juga perawi hadis bisa dirujuk kembali. Ya, tapi kalau ayat-ayat sudah maklum, maka tidak saya kasih apa? Footnote, ya, karena sudah maklum, ya. Baik, coba terjemahkan, terjemih. Yang kedua. Iya. Al-fi'lu. Kedua dari mana ini? Dari pertama isim. Awalan al-isim, yaitu kedua dari apa? Bagian daripada kalimah ya. Kalim. Bagian daripada macam kata. Baik. Al-fi'lu fi'il wa huwa ma dalla 'ala ma'nan fi nafsihi muqtarinin bi zamanin. Iya. Yaitu yang menunjukkan kepada makna yang terkait dengan waktu. Jadi ma dalla, jadi fi'il itu adalah sesuatu yang menunjukkan maknan. Menunjukkan suatu makna fi nafsihi pada fi'il kata tersebut. Kata. Nafsi itu diri ya, dirinya. Nyahang ini kembali fa'il. Artinya ya. Kata itu mengandung makna. Itu maksudnya. Jadi ulama memberikan istilah atau definisi itu madalla ala ma'nan fi nafsi. Yaitu kata fi'il adalah sesuatu. Jadi ma itu adalah isim mausul, fi'il adalah sesuatu yang menunjukkan suatu pengertian fi nafsi pada fi'il tersebut. Arti fi'il itu mengandung makna. Ya. Kalau tidak mengandung makna, bukan fi'il. Nah. Sama isim juga. Isim adalah mengandung makna. Makna. Nah, sekarang apa membedakan antara isim dengan apa fi'il? Sama-sama mengandung makna. Ah, inilah selanjutnya apa definisinya. Muqtarinin bizamanin. Itu apa? Yang terikat. Nah, terkait dengan waktu. Terkait dengan atau mengandung waktu. Sementara isim ghairu muqtarinin di zaman, tidak mengandung waktu. Iya. Tidak menyertai waktu. Nah, itu kalau isim. Jadi isim umpamanya Ahmad, itu kata Ahmad tidak mengandung waktu. Iya. Demikian kitabun, ya kan? Itu isim. Tidak mengandung waktu. Nah, kitab apa? Adakah makna kitab? Ada. Ada. Itu apa? Buku. Ya, buku. Itu bacaan. Ahmad ada maknanya. Itu nama orang. Ya. Nama orang. Nah, demikian juga fi'il juga mengandung makna. Akan tetapi dia mengandung waktu. Sementara isim tidak mengandung waktu. Nah, itulah perbedaannya. Nah, kemudian selanjutnya apa? Walahu alamatun. Ini jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Betul. Mana mubtada'nya? Mubtada' alamat. Alamatun. Kemudian khabarnya? Lahu. Kenapa dilukan khabarnya? Karena mubtada'nya dalam bentuk nakirah. Mubtada'nya dalam bentuk nakirah. Nah, menakirah ghairu mausuf. mausufin bi sifat wala mudhaf, dan itu wajib diakhirkan. Walahu alamatun, ha ini kembali ke mana? Fi'il. Jadi walahu dan fi'il memiliki tanda-tanda. Sebagaimana isim juga memiliki tanda-tanda yang sudah saya jelaskan kembali tadi di awal sebagai muqaddimah. Nah, fi'il juga memiliki tanda-tanda. Baik, terus minha di antaranya annahu yumkinu bisa an yadkhula masuk kepada yang ma yali berikut ini, apa-apa yang berikut ini. Ya, an yadkhula alaihi. Jadi bisa dimasuki oleh itu bahasa kita ya. Kalau letterlocknya apa? Di antaranya minha, di antara hani kembali pada alamat, di antara tanda tersebut adalah bahwa dapat dimasuki atasnya oleh apa? Mayali. Yang berikut ini. Ya, berikut ini. Ma ini huruf apa ini? Huruf atau isim? Huruf. Ma ini kata mayali. Ma ini huruf atau isim? Nah, ini isim. Isim. Nah, isim apa? Namanya isim mausul. Nanti akan dikupas secara khusus ya. Iya. Akan dikupas secara khusus karena ini isim mabni ya. Isim mabni. Ya. Tentu tidak ada tanda tuan itu tidak ada. Akan tapi dia bisa dikenal tandanya, bisa dijadikan mudhaf ilaih. Ya. Baik, ma yali. Itu sebagai apa di situ? Ma ini annahu yumkinu an yadkhula alayhi ma yali. Nah, ini harus harus diketahui kedudukan kalimatnya agar mudah dipahami dan supaya tidak salah. An yadkhula alayhi. Alayhi kembali ke mana? Ala alayhi ini. Ala kembali ke mana? Alamat fi'il alayhi. Annahu kembali pada ha yang pertama. Ya kan, annahu. Ha itu apa? Alaihi kembali pada annahu. Ha annahu. Ha ini kembali pada al-fi'lu. Ya. Ala minha di antara tanda annahu bahwa fi'il. Nah, itu terjemah bahwasanya fi'il dapat dimasuki atasnya. Nya ini kembali ke mana? Kembali pada fi'il juga. Fi'il. Ya. Mana fa'il yadkhul? Ma itu fa'ilnya, isim mausul. Itu isim mausul ya. Fa'il dari yadkhul. Yadkhul ya, dapat dimasuki atasnya oleh ma sesuatu yang berikut ini. Nah. Jadi ma itu mana asy-syai' min alladhi. Jadi bisa dimasuki oleh yang berikut ini, yali yang berikut ini. Mana itu? Qad. Nah. Qad. Naam, ikra'i terjemah. Alif qad itu yaitu qad nahwu contoh qad hamala ahmadu kitabaka. Iya. Terjemahkan, terjemih ya. Sungguh ya kan. Ya, sungguh qad kalau masuk pada fi'il madhi apa li tahqiq. Ahmad telah membawa kitab. Sungguh Ahmad telah membawa kitabmu. Iya. Contoh kedua, qad ya'ti Ahmadu wa qad la ya'ti. Terkadang Ahmad datang dan terkadang di Ahmad tidak datang. Tidak datang. Baik, terus. Wa qawli ta'ala dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qad aflahal mu'minun, telah sungguh telah beruntung orang-orang mukmin. Dan juga qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad qamat salat, sungguh telah ditegakkan salat. Iya. Ya, ini perawi siapa? Imam rawi apa? Imam Muslim ya. Pada qamatis salah, sebetulnya itu dua kali diulang perawi. Kalau riwayat khusus, riwayat secara utuh ya, pada qamatis salah, pada qamatis salah. Ya. Tetapi saya ngambil satu bagian saja karena terkait dengan masalah tanda fi'il. Tapi di insyaallah di ketika nanti sudah selesai cetak itu saya cantumkan secara utuh ya, qad qamatis salah, qad qamatis salah dua kali sebagaimana riwayat hadis ini ya. Taib ba as-sinu, as-sinu huruf sin. Nahwu sayasilu ahmadu ba'da qalil. Ahmad akan tiba sebentar lagi. Terus dinaikin marah. Iya. Tak bisa ke atas lagi. Iya. Kelihatan? Belum Ustaz. Belum kelihatan ya? Iya, bisa tampilkan? Naam, sudah. Wa qawlihi ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fatqulu sutaha'u minan nar." Iya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berkata sebab sin itu li tanfis akan ya. Akan berkata orang-orang yang sufa, orang-orang yang bodoh minan nas dari sebagian manusia. Iya. Apa sebagian manusia-manusia yang bodoh akan mengatakan. Iya. Terus saya flanaran. Dan dia akan yadkhul. Saya setelah ayat saya dukun, dia akan masuk neraka. Taib. Taib. Ahsan. Barakallah fiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini di bagian fiil ini disebutkan tanda, tapi ini tanda secara umum ya, yaitu tanda fiil secara umum. Nanti akan dibahas secara khusus tentang pembagian fiil. Tentang apa? Pembagian fiil. Setiap macam fiil memiliki tanda-tanda khusus. Nah, sedangkan di sini adalah tanda fiil secara umum. Artinya tanda fiil madhi, tanda fiil mudhari, ya. Nah, di sini apa dijelaskan. Jadi ini tanda fiil secara umum dulu. Adapun secara khusus bahu bagian fiil masing-masing, karena ada nanti pembagian fiil itu berikut nanti, itu apa? Ada fiil madhi, ada fiil mudhari, ada fiil amar. Nah, masing-masing fiil ini memiliki tanda khusus. Ya. Taib, jadi pertama adalah tanda pertama fiil adalah qad. Jadi kalau kita buka Al-Quran, ya, buka Al-Quran atau hadis, kita temui kata qad, maka sudah dapat dipastikan bahwa setelah qad itu adalah fiil. Nah, adalah fiil. Jadi contoh qad hamala Ahmadu kitabaka, ya, ini adalah contoh ya, contoh dalam berbahasa. Nah, sesungguhnya Ahmad telah membawa kitabmu. Qad ya'ti Ahmad wa qad la ya'ti. Nah, di sini qad bisa masuk pada fiil madhi, bisa masuk pada fiil mudhari. Qad ya'ti Ahmad wa qad la ya'ti. Ya, Ahmad terkadang datang, terkadang tidak datang. Adapun contoh dari Al-Quran, wa qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qad aflahal mu'minun. Qad aflaha. Nah, ini kata aflaha ada fi'il. Nah, ada fi'il. Nah, di sini tidak dijelaskan fi'il apakah? Apakah fi'il madhi atau fi'il mudhari? Nah, nanti akan ada pembahasan pada bab khusus masing-masing tanda fi'il. Yang jelas setelah qad itulah fi'il. Qad aflahal mu'minun, berarti aflaha ini adalah fi'il. Sungguh orang mukmin, sungguh orang mukmin itu adalah menang. Wa qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad qamatis salat, qad qamatis salat. Jadi Nabi pernah menggunakan kata qad. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Sungguh salat telah didirikan. Nah, berarti kata qamat adalah fi'il karena ada qad sebelumnya. Tanda yang kedua adalah sin. Sin adalah harfu tanfis ya. Harfu tanfis itu menunjukkan akan. Ya, kalau bahasa Inggrisnya adalah future tense kalau tidak salah ya. I will ya. I will go. He shall ya. Nah, will itu menunjukkan akan ya. Ya. Ini hanya untuk apa? Menekat pemahaman ya bagi yang pernah belajar bahasa Inggris ya. Ya, untuk lebih bisa memahami. Ya. Untuk sebagai perbandingan ya. Jadi sin dalam bahasa Arab ini apa? Ada makna litanfis. Contoh sayasla. Sayasla. Sayasilu Ahmadu ba'da qalil. Sayasilu Ahmadu ba'da qalil. Tentu sin ini masuk pada fi'il mudhari. Ya. Ahmad akan sampai sebentar lagi. Jadi sebentar lagi Ahmad akan sampai. Jadi sin ini ada sin berarti kata yasili itu adalah fi'il. Wa qaulihi ta'ala sayaqulu as-sufaha'u minan nas. Jadi situ ada sin masuk kepada yaqulu berarti kata yaqulu itu adalah fi'il, kata kerja. Akan berkata orang-orang yang bodoh. Kemudian sayasla naran dzata lahab. Ini soal lahab ya. Nah, ada sin di situ. Sayas berarti yasla adalah fi'il. Sudah jadi fi'il, bukan isim dan bukan huruf. Nah, ini perlu diketahui. Tanda yang kedua ada sin. Nah, kemudian tanda selanjutnya ya, yaitu jim. Ya, silakan untuk dibaca. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar yang ingin coba membaca di line telepon 0218236543 di belakang Umu Fatimah terkait dengan alamat dan tanda fi'il. Ya, kita berikan kesempatan berikutnya. Baik, halo. Ya, silakan sudah masuk. Baik, tampaknya terputus di 0218236543. Kita berikan kesempatan bagi pendengar. Ya, ya, baik. Halo. Silakan sudah masuk. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa akhi di mana? Ya, dengan Arif. Ya, halo, silakan. Ya. Dengan siapa di mana? Arif di Cilengsi. Baik, silakan Haris ya. Baik. Baik, silakan. Masyaallah. Ahlan wa sahlan ya akhil karim. Naam, fadhal ya. Iqra. Jim? Iya. Yeah. Saufa. Saufa, iya. Yeah. Nahu saufa ahajju hadzal 'ama in syaa Allahu ta'ala. Iya. Yeah. Wa kaqoulihi ta'ala. Saufa ta'lamun wa saufa astaghfiru lakum rabbi. Iya. Wa terus, nah. Ad-da'u wa ta'u ta'nisi sakinati. Ini itu sudah kita apa diedit ya, sudah kita edit itu salah harakat sakinatinya. Yang benar adalah as-sakinatu. Iya. Wa ta'u ta'nisi sakinatu. Karena sakinah adalah na'at bagi kata tak, bukan taknis. Iya. Iya. Jadi sakinah bersukun, baris sukun. Yang sukun itu tak, bukan taknisnya. Oh iya, Ustaz. Ad-da'u wa ta'u taknis. Ad-dal, bukan ad-da'u ya. Kalau ad-da'u itu penyakit. Ad-dalu, ad-dal. Ad-dal, ad-dalu wa ta'u taknis sakinatu. Iya. Nahu. Namat sa su'adu. Su'adu. Iya. Istaghfarat Zainabu. Zainabu. Ka qawlihi ta'ala hurrimat 'alaikum ummahatukum. Iya. Wa hamal wa hamalathu ummuhu wahnan. Iya. Baik, coba terjemahkan. Bagian jim. Jim. Saufa. Iya. Jadi tanda fi'il yang ketiga adalah saufa. Iya. Contohnya. Saya akan ahajju. Saufa ahajju hadzal 'ama. Ya akan berhaji, segera berhaji. Haji. Iya betul. Apa itu saufa? Akan ya. Saufa ahuj. Saya akan haji. Ya. Itu menunaikan haji. Saya akan haji. Hajar. Hadzal 'ama. Ai hadhihi sanata. Di tahun ini. Oh, di tahun ini. Iya. Am itu tahun ya. Di tahun ini insyaallah. Insyaallah taala. Ya. Jika Allah menghendaki. Terus jika Allah mendaki wakaulihi ta'ala dan seperti firman Allah ta'ala kau fatah lamun engkau akan mengetahui. Iya, kalian atau kamu akan mengetahui. Terus kalian akan mengetahui dan firman Allah saufa astaghfiru lakum rabbi. Sungguhnya astaghfiru saufa akan ya. Lagi juga akan. Saufa akan astaghfiru ati astaghfiru. Saya akan minta ampunkan. Iya kan? Astaghfir saya akan minta sin dan karena alif dan sin itu ala litalab, minta. Saya akan minta ampunkan untuk kalian Rabbi kepada Tuhanku. Iya. Saya akan apa? Minta ampun kepada Tuhanku untuk kalian. Pada Tuhanku untuk kalian. Untuk kalian. Atau saya akan minta ampunkan untuk kalian Rabbi kepada Tuhanku. Ya. Baik, terus dan tak-taknya sakinah. Iya. Nahu. Apa artinya? Ta'utanis ta mu'annas. Ta mu'annas yang berbaris sukun. Berbaris sukun. Iya. Nahu contoh. Contohnya. Ta su'ad. Qamat. Qamat. Namat. Baca kalimat itu. Namat su'adu. Namat su'adu. Iya. Apa artinya? Telah. Su'ad telah. Atin nama ya namu. Tidur. Tidur ya. Su'ad telah tidur. Su'ad telah tidur. Iya. Zainab. Istaghfarat Zainabu. Zainab. Meminta. Dia telah meminta. Apa? Minta apa? Minta ampun. Istaghfar. Istighfar. Jadi Zainab telah meminta ampun. Ya. Atau telah beristighfar. Terus. Qawlihi ta'ala. Iya. Firman Allah ta'ala. Hurrimat. Hurrimat alaikum ummahatukum. Iya. Diharamkan atas kalian. Ummahat. Ibu-ibu kalian. Ibu kalian. Iya. Terus. Hamalat ummuhu wahnan. Iya. Ibu dia. Iya, ibunya mengandungnya. Mengandungnya. Iya. Wahnan dalam keadaan apa? Lemah. Dalam keadaan lemah. Lemah. Wahnan ala wahnin. Dalam keadaan lemah atas kelemahan. Artinya kian hari kian lemah. Baik. Ahsan barakallahu fik. Barakallahu. Ya. Nah, jazakumullah khair, akhi. Barakallahu fiik. Baik, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, bahwa tanda fiil selanjutnya adalah ada kata saufa. Saufa ini juga termasuk harfu tanfis. Tanfis adalah untuk akan ya, akan ya. Tentu bedanya apa antara sin dan saufa? Kalau sin itu waktunya dekat, kalau saufa ini waktunya lama. Ya, ya. Waktunya lama. Jadi kalau umpamanya saya akan haji tahun ini, ya kena musim hajinya masih lama, mungkin 5 bulan atau 6 bulan atau setahun lagi. Nah, maka kita gunakan kata saufa. Ya. Saufa. Kadang kalau sin ini waktunya dekat, bisa besok, bisa lusa, ya. Nah, bisa sepekan akan datang. Ini kembali kepada uruf ya. Jadi saufa ahujju hadzal am. Nah, ada kata saufa di situ. Berarti ahujju ini ada fi'il. Tidak mungkin isim. Apalagi huruf. Jadi ahujju maka sudah dipastikan itu fi'il. Saufa ahujju hadzal 'ama. Saya akan haji di tahun ini. Insya'allahu ta'ala. Wa qawli ta'ala seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala. Saufa ta'lamun. Ini banyak sekali kata saufa dalam Al-Quran. Maka kalau antum baca Al-Quran. Lalu antum menemukan kata saufa. maka sudah bisa dipastikan bahwa setelah saufa itu adalah fi'il. Saufa ta'lamun, ini contohnya saufa ta'lamun. Ya. Kemudian di ayat lain, saufa astaghfiru lakum rabbi. Saufa astaghfiru lakum rabbi, itu surah Yusuf ya. 98 bisa dicek ya. Nah, saufa astaghfiru. Kata astaghfir itu jelas itu fi'il karena ada saufa sebelumnya. Nah, kemudian tanda selanjutnya baginda ada ta'u ta'nis as-sakinah. Ta menunjukkan mu'annas. Ta ta'nis menunjukkan mu'annas, yaitu perempuan atau dianggap perempuan. As-sakinah itu tapi yang berbaris sukun. Ya. Sebab ada ta ini, dan ta'nis juga, itu ta marbutah. Ta marbutah itu tidak sakinah, tidak bersukun. Dia berharakat selain sukun. Bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasrah. Sedangkan di sini adalah berbaris sukun. Jadi ta ta'nis bersukun. Nah, itu maka setelahnya menunjukkan bahwa kata yang memiliki ada ta ta'nis, maka kata itu adalah fi'il. Nah, kalau dia bukan ta-nya sakinah, tidak bersukun, berarti dia bukan fi'il. Nah, tentu itu isim ya. Seperti ta marbutah, Fatimatu, kemudian apa, sayyaratun, nah, ada ta marbutah, kemudian apa, burtuqalatun, tufahatun, nah, berarti kalimat itu adalah isim, karena ada ta marbutah. Nah, di sini adalah ta berbaris sukun, itu ta maftuha, ta terbuka, kemudian baris sukun. Contohnya, namat su'adu. Nah, berarti nama ini, berarti nama itu fi'il, bukan isim. Kenapa? Karena ada ta ta'nis. Ta ta'nis ini fungsi di sini adalah menunjukkan bahwa pelakunya adalah perempuan atau dianggap perempuan, yaitu su'ad. Su'ad ini nama perempuan ya, bukan nama laki-laki. Kalau Sa'id baru nama laki-laki. Istaghfarat Zainabu. Ya, kata istaghfar Zainabu. Nah, di sini ada ta ta'nis, berarti kata istaghfara itu adalah fi'il. Seperti firman Allah SWT, hurrimat alaikum ummahatukum. Kata hurrimat, di situ ada ta ta'nis. Ta berbaris sukun, ta maftuha. Berarti kata hurrima itu adalah fi'il. Hurrimat alaikum ummahatukum. Yang lain, hurrimat alaikumul maytatu waddamu. Surah Maidah ya, kalau tidak salah itu. Hurrimat alaikumul maytatu waddamu. Hurrimat juga. Berarti apa? Hurrima itu fi'il. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ini dalam surah Luqman. Hamalathu, berarti hamala itu fi'il. Apa tandanya? Di situ ada ta ta'nis. Jadi ta ta'nis ini adalah berada di akhir ya. Di akhir kata kerja fi'il, bukan di awal. Tidak ada yang di awal ta ta'nis. Ya. Kalaupun awal itu ta-nya berharakat, ini nanti pada fi'il mudhari. Ya. Bisa juga menunjukkan perempuan, ta di awal. Nah ini tentu contoh-contohnya banyak sekali ya. Ya, tak terhingga ini. Karena kata kerja ini bisa dimasuki oleh ta ta'nis, fi'il. Tentu ini fi'il madhi ya. Qamat, zahabat, darasat, akalat, syaribat. Nah, dan seterusnya. Nah, ini tanda keberapa ya? Tanda yang keempat. Nah, kemudian yang terakhir di sini itu tanda yang kelima. Ini tanda fi'il secara umum. Fadhil Syekh Ihsan. Alhamdulillah ada penjelasan tambahan dari Ustaz terkait dengan tanda-tanda bagi fi'il. Kita akan baca kembali untuk poin yang berikutnya, yaitu lam dan lan. Dan mungkin kita berikan kesempatan bagi ikhwah yang ada di studio ya Pak. Ya. Ada Akh Ibrahim Fadhal untuk membaca lam dan walan. Naam. Lam walan. Iya. Kaqoulihi ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qoulihi ta'ala wa lan tardha 'ankal yahud. Iya. Wa sayati tafsiliha fi darasi atsalits. Naam. Baik. Ahsan barakallahu fik. Baik, mungkin ada pendengar ya. Kita silakan untuk baca. Akh Ibrahim, kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa Rojak TV masih dalam poin yang H, yaitu tanda bagi fiil lam dan walan. Kita berikan kesempatan di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Ya, silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan Ummu siapa di mana? Ibu di Sumbar. Baik, Ibu di Sumbar mana? Bukit Tinggi Silatang. Ah, masya Allah. Masya Allah. Ya, mohon maaf, mungkin dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, disimak secara monitor atau telepon saja supaya tidak ada feedback ya. Baik. Silakan. Naam, tafadhali ya, Om. Ahlan wa sahlan. Wahai syolah lo. Maaf baru masuk sahabat. Iya. Melihat apa di layar TV? Baik, halo Umu. Nah. Halo Umu. Baik. Masya Allah nampaknya. Iya, halo. Assalamualaikum. Bisa dibaca? Baik. Ya, baik kalau demikian kita berikan kesempatan yang lain mungkin bagi ya, pendengar dan pemirsa Rojak TV. Nampaknya sambungan komunikasi dengan pendengar kita di Sumatera Barat tadi sedikit terganggu. Ya, kita berikan kesempatan di line telepon 0218236543. Bagi umum mungkin bisa menghubungi kembali, dan bagi pendengar dan pemirsa Rojak TV yang lain silakan. Baik, kita akan kembali di halaman 4 ya. Halo. Silakan sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya, silakan Umu. Dengan siapa di mana? Halo. Ya, halo, silakan. Dengan siapa di mana? Umu Umair Ciledug. Ah, baik, Umu Umair. Ahlan. Ahlan wa sahlan ya Umu Umair. Naam. Naam, tafadhal ya Umu. Iya. Salisan ya Ustaz. Baik, bagian ha ya, al-ha'u. Iya. Al-ha'u. Lam walan. Taqawlihi ta'ala. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Naam. Wa qawlihi ta'ala. Wa lam tardha 'ankal yahud. Naam. Wa sayati tafsiluha fi darsi salasa. Iya. Tapi bisa terjemah. Ha. Lam dan lam itu belum. Lam dan lan ya. Lam dan lan ini tanda ya, tanda fi'il adalah ada kata lam, ada kata lan. Ya, seperti Allah Ta'ala lam yalid tidak lam yalid tidak beranak, tidak beranak dan tidak diperanakan. Iya. Dan tidak ada baginya mirip ya. Dan tidak ada baginya kufuan ahad. Kufuan apa Ustaz? Mana kufuan ahadun lam yakun lahu kufuan ahad. Makna kufuan setandingan. Ya, sama. Iya. Yang serupa. Yang serupa. Satu pun. Iya. Jadi tidak ada baginya apa serupa. Iya, satu pun. Ya. Seperti firman ya. Seperti firman dan firman-Nya Ta'ala dan tidak akan ridho atas kamu orang-orang Yahudi. Ya. Walan tardha ankal yahud. Tidak akan reba terhadap kamu orang-orang Yahudi. Walan Nasara, itu ayat selanjutnya, dan orang-orang Nasrani. Baik. Dan orang Nasrani. Iya. akan datang penjelasannya pada pelajaran yang ketiga. Iya, jadi akan datang rinciannya. Artinya apa? Pembagian fi'il itu akan datang penjelasan serta tanda-tandanya akan datang. Iya. Ini sebagaimana saya katakan tadi apa? Ini adalah tanda secara global. Iya. Baik, ahsan barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kita coba apa kita uraikan secara pelan-pelan ya, karena saya yakin ada yang mengikuti ini yang belum pernah belajar ini. Jadi H ini adalah lam ya. Jadi lam dan kata lan jika ditemukan dalam Al-Quran atau hadis kata lam dan lan, maka setelah kedua kata ini sudah jelas dia fi'il. Contoh, lam yalid. Lam yalid, surah Al-Ikhlas. Berarti kata yalid ini adalah fi'il. Lam yalid, dia tidak melahirkan. Nah, atau tidak beranak. Walam yulad, dan tidak dilahirkan. Atau diperanakkan. Nah, yulad berarti juga fi'il. Kenapa? Karena ada lam sebelumnya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Walam berarti kata yakun ini adalah fiil. Kenapa? Karena ada lam sebelumnya. Jadi yalid, yulad dan yakun, ketiga-tiga ini adalah fiil karena ada lam. Wa qauli ta'ala, dan seperti Allah Subhanahu wa taala, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah, ini kata lan, ada lan situ berarti kata tarda itu adalah fi'il. Adalah fi'il. Nah, ini bisa dibuka di ayat Quran, apa di Al-Quran, ayat-ayat lainnya. Jika antum menemukan kata lam dan kata lan, maka setelah kedua kata ini adalah isim. Apa afan adalah fi'il. Demikian juga dalam hadis. Jika antum menemukan lam dan lan, maka setelahnya ada fi'il. Nah, ini sebagaimana tadi asayati madza tafsiluha, akan datang rinciannya. Artinya tanda-tanda ini akan datang penjelas secara rinci terkait dengan pembagian fi'il. Karena fi'il ada tiga macam, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari dan ada fi'il amar. Akan datang penjelasannya masing-masing. Baik, itulah apa di antara tanda-tanda fi'il secara global. Ya. Baik, kita lanjut ke sana ya. Nah, ya. Poin yang ketiga sekarang, yang insyaAllah. Poin ketiga. Baik, pendengar dan pemirsa di TV telah kita jelaskan dan disimak bersama terkait dengan tanda-tanda fi'il yang disebutkan dalam pembahasan ini. Kita akan memasuki sekarang bagian atau poin yang ketiga, yaitu huruf, yang merupakan bagian daripada kalimat yang terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Apa itu huruf dan apa saja tanda-tandanya? Kita akan berikan kesempatan bagi Anda untuk membaca kembali di 0218236543. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Ya, halo. Halo. Ahlan, assalamualaikum. Salam. Oke, masya Allah. Dengan siapa, di mana, akhi? Akhladib di Semarang. Ahlan akhladib, nah, insyaallah. Ahlan wa sahlan ya akhil karim. Naam. Naam. Fadhal iqra salisan, yang ketiga. Salisan. Wal harfu. Fa huwa ma dalla ala anan fi ghairi. Walaysa lahu alamatil ismi. Alamatu ya. Alamatu bukan alamati, tapi alamatu. Isim laysa ya. Walaysa lahu alamatul ismi. Walaysa lahu alamatul ismi. Wal fi'li. Iya. Kahurufil jarri wal qasami. Wal qasami, iya. wa huruful jarri katsirah. Naam. Minha min ila an ya ala fi ubba alba'u alkafu wallamu wahiya takfidul isma alladhi yaqa'a ba'daha yaqa'u alladhi yaqa'u ba'daha. Taib, ahsant. Taib, terjem. Yang ketiga, iya, dan huruf yang ketiga adalah huruf adalah yang menunjukkan atas makna pada selainnya. Terus dan bukan tanda isim dan kata kerja. Wa laisa lahu, dan tidak memiliki. Laisa itu tidak mesti maknanya bukan, ya, bisa maknanya tidak. Wa laisa lahu alamatul ismi wal fi'li, dan dia tidak memiliki tanda. Lahu itu memiliki, dia tidak memiliki apa, tanda-tanda isim, dan dia tidak memiliki tanda-tanda isim dan fi'il, tanda fi'il, ya, seperti huruf jar dan qasam. Huruf qasam itu huruf sumpah, ya. Terus dan huruf jar ada banyak. Iya, betul. Di antaranya min, iya, ila, an ala, fi, ruba, alba'u, alkafu, wallamu, dia maksudnya itu huruf jar, ya, wahia dan huruf jar tersebut takhfidu takhfidu ma'ana ay tajurru, menjarkan, karena ulama-ulama Kufah itu menggunakan kata al-khafad, ya, kata khafad. Sedang ulama Basir menggunakan kata jar. Sebetulnya itu sama saja, ya, maknanya sama, itu sinonim, ya. Jadi takhfidu au tajurru, itu menjarkan. Menjarkan isim, tadi sudah saya jelaskan tanda jar asil al-kasrah. Menjarkan. Iya, menjarkan isim. Nah, arti menjarkan isim itu menjadikan isim setelahnya berbaris kasrah. Tadi sudah saya jelaskan bahwa arti jar adalah huruf yang isim, ya, berbaris kasrah. Iya. Baris kasrah, harakat kasrah itu harakat di bawah. Karena kasrah ini merupakan tanda jar asli. Tanda jar asli. Walaupun nanti ada tanda jar yang sifatnya far'iyah, furu', ya. Tapi yang jelas untuk tanjar-jar asli adalah baris kasrah. Jadi takhfidu menjarkan, itu membaris kasrahkan isim alladhi yaqa'u ba'daha. Apa artinya? Yang terletak setelahnya. Iya, jadi terletak setelahnya, yaitu setelah huruf jar. Baik, masya Allah. Ahsanta barakallahu fiik. Nah, masya Allah, bacaan sudah bagus, ya. Tinggal di sering-sering di membaca, ya, untuk lebih lancar lagi. Salisan yang ketiga kita adalah, berikan satu kesempatan baik, lagi silakan ya. Baik. Kita berikan satu kesempatan lagi sebelum diberikan penjelasan secara terperinci oleh Ustaz. Jadi poin yang ketiga yang mungkin pendengar dan pemirsa JTV ingin coba untuk membaca di belakang Al-Habib, silakan di 0218236543. Poin yang keempat, mohon maaf, poin yang ketiga di halaman 4 dalam pembahasan ini. Silakan kita berikan kesempatan di 0218236543. Baik, halo. Ya, sudah masuk, silakan. Silakan, assalamualaikum. Halo. Ya, silakan pendengar dan pemirsa yang sudah coba menghubungi, sudah masuk teleponnya, sudah terhubungkan. Halo. Iya, Jian, tapi nggak jelas. Baik, baik, kita coba untuk ya memutuskan dulu supaya lebih jelas suaranya. Baik, di 0218236543. Bagi pendengar yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab untuk pemula dalam pembahasan kitab atau pembahasan nahwu secara khusus, ya, kita berikan kesempatan kembali untuk poin yang ketiga, yaitu makna huruf dan tanda-tanda huruf bisa dikenal dari apa dan apa saja. Kita akan berikan kesempatan kembali di 0218236543. Baik, halo. Ya, silakan, sudah masuk. Baik, kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Ya, halo. Ya, silakan, sudah masuk kembali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Silakan. Dengan Jihan di Medan. Baik, masya Allah. Halo, ya, Ukhti Jihan. Baik, silakan. Ukhti Jihan. Bisa dibaca. Baik, dari Medan ya. Dari Medan. Masya Allah. Medan di mana ini? Iya, karena saya juga dari Medan ini. Masya Allah. Baik, nam, tafadhali ya, Ukhti Jihan. Silakan. Salisan. Iya. Wal harfu. Iya. Fahuwa. Ma dalla ala ma'nan fi ghairihi. Naam. Terus selanjutnya. Walaysa lahu alamatul ismi wal fi'li ka hurufil jarri wal qasam. Iya. Terus. Wa huruful jarri katsiratun. Iya. Minha. Min ila an ala fi rubba al ba'u al kafu wal lam. Wa hiya tahsibul isma alladhi yaqa'u ba'daha. Ba'daha. Ba'daha. Iya, ba'da itu dzaraf ya. Baik, coba terjemihnya awalan. Yang ketiga. Huruf. Huruf ya. Dan dia apa-apa yang menunjukkan kepada makna pada selainnya. Dan tidak ada baginya tanda-tanda isim dan fi'il. Seperti huruf jar dan sumpah. Dan huruf jar ada banyak. Di antaranya min, dari, ila, an, ala, fi, rubba, alba, alkaf, dan lam. Iya. Dan dia menjarkan isim yang terletak setelahnya. Iya. Contoh untuk min. Iya, misalu min, contoh min. Iya. Raja'tu minal qaryati am. Iya. Aku pulang dari kampung semalam. Iya. Bahasa Medan semalam ya, masih ingat saya lagi itu. Itu amsi itu kemarin ya para pemirsa ya. Jadi bahasa Medan itu semalam. Iya, karena saya dari Medan. Jadi saya tahu sekali bahasanya. Jadi semalam itu kemarin. Ya, baik. Ini perlu saya jelaskan karena nanti orang bingung nih semalam maksud apa. Gini. Kalau semalam tadi bahasanya al-bariha ya, kalau malam itu al-bariha ya, tadi malam. Iya. Iya tadi malam. Iya. Kalau semalam itu apa? Kemarin. Baik, na'am tafadhali ya. Lanjutkan. Misal ila sanusafiru ilal madinatil munawwarati wadan. Kami akan pergi ke Madinah Al-Munawwarah besok. Iya. Misal untuk an ta'atul ustadah an ilmil nahwi. Iya. Aku bertanya kepada ustaz dari ilmu nahwu. Nah, jangan arti an itu merupakan bagian pada sa'ala'an. Nah, sa'ala'an. Jadi saya bertanya kepada ustaz tentang ilmu nahwu. Bukan dari. Tidak semua an itu bermakna dari ya. Jadi sa'ala an itu merupakan satu kesatuan. Jadi ada kata kerja yang membutuhkan huruf jar. Nah, namanya fi'il muta'addi bi harfi jar. Jadi sa'ala an fakkara fi. Nah, bahasa an mencari. Bukan mencari dari ya. Nah, ini harus diketahui betul ini. Taib. Misal ala jalasat duyufu alal maqa'idil mujahhazah. Iya, alal maqa'idil mujahhazati. Iya. Kamu duduk di tempat duduk mujahhazah. Jadi duyuf itu bentuk jamak ya. Jalasat duyuf, para tamu telah duduk di bangku-bangku yang telah disediakan. Bangku yang telah tersedia. Al-mujahaza daripada jahaza yujahizu. Ay hayya ayuhayyu. Yang telah disiapkan atau yang telah dipersiapkan. Taib. Misal fi. At-tullabu fil fasli wat-talibatu fil maktabah. Iya. Para murid laki-laki di kelas dan para murid perempuan di perpustakaan. Baik, ahsanti, barakallahu fiik. Masyaallah. Jazakallahu khair ya ukhti Jihan. Barakallahu fiik. Baik. Nah, ini yang ketiga, bagian daripada kalimat adalah al-harfu, yaitu huruf ya. Huruf itu apa sih? Nah, ini dijelaskan yaitu ma dalla ala ma'nan fi ghairi. Yaitu sesuatu yang menunjukkan atas makna, yaitu pengertian pada selainnya. Artinya huruf itu dia tidak memiliki makna. Dia akan jelas maknanya kalau dia bergandengan dengan kata selainnya. Nah, ini harus dipahami. Jadi kita tidak bisa mengatakan fi itu makna di dalam atau di, belum tentu. Ya, jadi nggak bisa ditentukan maknanya. Dia akan jelas maknanya kalau dia bergandengan dengan selainnya. Ya, itulah kata yang terletak setelah huruf jar, baru akan jelas maknanya. Nah, seperti tadi kan, diartikan an, belum tentu an itu makna dari. Ya, belum tentu. Ya, demikian juga min. Bisakah kita katakan langsung min atau makna min dari? Belum tentu. Jadi min itu tidak bisa dijelaskan, disebutkan maknanya, karena belum jelas. Dia akan jelas kalau dia bergandengan dengan kata, nah, kata setelahnya dan juga berkaitan dengan kata sebelumnya. Dia akan apa? Baru jelas. Nah, maka di sini apa? Makna apa? Al-harfu ada ma dalla ala ma'nan fi ghairi. Fi ghairi ini apakah setelahnya atau juga sebelumnya? Bisa jadi sebelum dan setelahnya. Madalah, yaitu huruf adalah sesuatu menunjukkan atas suatu pengertian atau suatu makna pada selainnya. Ya. Jadi bahasa singkatnya adalah huruf ini tidak mengandung makna, atau huruf huruf itu tidak akan jelas maknanya kecuali kalau dia bergandengan dengan kata sebelum dan sesudahnya, baru akan jelas maknanya. Berbeda dengan sebelumnya, isim, isim tanpa ada gandengan sebelum sudahnya dia memiliki makna, nah, milik makna, sudah memiliki makna. Sebagaimana saya katakan tadi, kalam, apa arti kalam? Kalam adalah alat untuk menulis, ya, itu maknanya. Baitun, arti baitun itu rumah, nah, terjemahannya rumah, orang bisa memaknai walaupun belum masuk dalam kalimat. Demikian juga fi'il, kata kerja. Yadrus, yakra. Nah, tanpa dimasukkan dalam kalimat, maknanya sudah jelas. Nah, berbeda dengan huruf. Huruf kalau belum masuk dalam kalimat, nah, atau belum bergandengan dengan kata, maka huruf itu tidak bisa dipastikan maknanya apa. Nah, belum tentu, seperti tadi kan min. Nah, apakah min makna dari? Belum tentu. Ya. Ya betul, min bisa makna dari, juga bisa makna lain. Wa minan nasi man yaqulu. Nah, bisakah diterjemahkan dari manusia? Tidak. Min itu adalah tabi'at, bukan sebagian. Nah, wa minan nasi man yaqulu. Tentu ada cirinya. Apa cirinya? Setelah min itu adalah isim dalam bentuk jamak atau dia isim jenis, ya. Minan nasi itu kan jamak, bentuk jamak. Wa minan nasi man yak, berarti min itu apa? Sebagian manusia, ya. Wa minal kitab. Nah, bukan dari kitab. Wa minal kitab, di antara kitab. Wa minal kutub, di antara kitab-kitab. Nah, bisa juga makna min itu dari. Nah, maka tergantung bentuk kata yang bergandengan dengannya. Dan itu maksud adalah definisi huruf, yaitu adalah dia sesuatu yang mengandung makna pada kalimat selainnya. Artinya dia akan jelas maknanya kalau bergandengan dengan kalimat selainnya, apakah sebelum dan sesudahnya. Apakah huruf punya tanda? Punya tanda. Apa tandanya? Tidak ada tanda isim, tidak ada tanda huruf, tidak ada tanda fi'il, itu tandanya. Ya. Jadi tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il, itu tanda huruf. Ya. Maka disini walaisa lahu alamatul ismi wal fi'il. Nah, dia tidak miliki tanda isim dan tanda fi'il. Kalau tidak ada tanda fi'il dan tanda isim, berarti huruf. Atau walaisa fihi, nah, atau walaisa fihi alamatul ismi wal fi'il. Tidak ada padanya tanda isim dan tidak ada tanda fi'il. Itulah huruf. Nah, kita cocokkan saja. Apakah bisa masuk tanda isim? Apakah bisa masuk tanda fi'il? Kalau enggak bisa masuk tanda fi'il, ya, berarti dia bukan fi'il. Apakah bisa masuk tanda isim? Kalau enggak bisa, berarti juga bukan isim. Nah, berarti itu huruf. Nah, apa contohnya? Kahuruful jarri wal qasami. Seperti huruf jar dan huruf qasam, itu huruf sumpah. Tentu huruf banyak, ya. Nanti ada huruf nasab, ada huruf jazam, nah, dan huruf-huruf lainnya. Nah, di sini hanya sebagian saja sebagai contoh. Ka hurufil jarri wal qasami, seperti huruf jar dan huruf qasam, itu huruf sumpah. Wa huruful jarri katsiratun, huruf jar ini banyak, ya. Di sini karena ini kitab ini untuk pemula, tidak ditampilkan semuanya atau dipaparkan semuanya. Apa minha, di antaranya apa? Min, kata min, ila, an, ala, fi, rubba. Kenali aja itu. Nah, kenali bentuknya. Min, nah, ila, an, berarti min itu adalah huruf, ila adalah huruf, an huruf, ala huruf, fi huruf, rubba juga huruf, alba, kata ba itu bi atau ba, ya. Alba, karena dia satu huruf, maka disebutkan namanya, nama alba'u. Al-kaf, kaf ini kan satu huruf, kaf, ya, maka disebutkan namanya al-kaf. Tapi kalau dia terdiri dari huruf, enggak perlu disebutkan nama. Seperti fi, enggak kita kata alfa'u wal ya'u, enggak. Fi. Nah. Ila, tidak disebutkan ila itu alhamza, allam, wal alif, enggak. Ila, nah, karena dia lebih satu huruf, maka disebut apa adanya, ila, an, ala. Kalau dia satu kata, seperti alba, berarti ba, bi, bil qalam, maka disebutkan namanya alba'u, al-kafu, wal-lamu, lam. Ini di antara huruf jar. Nah, huruf jar ini adalah wahiya takhfidul isma ay tajurul isma. Dia menjarkan isim, yaitu menjadikan isim setelahnya berbaris kasra. Alladhi yaqa'u ba'daha, isim yang terletak setelahnya dia akan menjadi kasrah. Nah, karena ini apa, amal atau amal atau tugas daripada huruf jar. Misalu min, contoh min, raja'tu minal qaryati. Nah, perhatikan, minal qaryati amsi. Nah, saya telah pulang dari kampung semalam. Ya, ya, atau kemarin ya. Al qarya itu isim. Apa tandanya? Ada min. Nah, perlu diketahui, terkadang dalam satu kata, apa, satu kata atau isim, terkadang isim bisa memiliki lebih dari satu tanda. Nah, di sini ada tanda apa? Ada tandanya itu alif lam. Nah, alif lam itu sudah jelas qarya itu isim. Tanda kedua ada min, huruf jar. Nah, bahkan ada tiga tanda di sini. Yang pertama ada min, yang kedua ada alif lam, yang ketiga ada kasrah. Nah, kasrah al-qaryati. Nah, itu ada tiga tanda isim di sini. Kata qarya ada miliki tiga tanda. Ada huruf min, ada alif lam, ada baris kasrah. Nah, tadi sudah jelaskan bahwa min ini fungsi adalah menjarkan isim. Kita tidak bisa baca minal qaryata atau minal qaryatu, itu berarti bacaannya salah, berarti tidak paham tentang grammar. Ya. Kenapa? Berkasrah karena ada min. Jadi raja'tu minal qaryati amsi. Nah, nanti kalau antum baca Al-Qur'an atau hadis ketemu kata min, nah berarti setelahnya adalah isim. Wa misalu ila, contoh ila adalah sanusafiru ilal madinatil munawwarati ghadan. Nah, di situ ada kata al-madinati, ada ila, berarti kata al-madinah adalah isim. Di situ ada tiga tanda juga, ada ila, ada alif lam, dan ada kasrah. Contoh yang ketiga adalah misalu an, contoh an, sa'altul ustadha an ilmin nahwi. Saya bertanya kepada ustaz tentang ilmu nahwu, itu grammar. Nah, perhatikan kata al-'ilm di sini adalah isim. Kenapa ada an, huruf jar sebelumnya? An ilmin nahwi. Nah. Kemudian am, nah perhatikan Al-Qur'an, amma yatasaalun, berarti kata ma itu isim. Karena ada an, amma yatasaalun. Nah, walaupun ma itu tidak ada tanda isim sebelum masuk huruf, ya, sebelum masuk huruf terlihat tidak ada tanda isim, tidak ada tanwin karena dia isim mausul. Nah, karena ini ma ini isim mausul, bisa masuk huruf. Jadi amma, amma yatas berarti apa? Ma itu adalah isim, ya. Amma yatasaalun. Baik, kemudian afwan, ma itu apa? Isim istifham, ya. Ya, ma itu isim istifham, dimasuk kali an, ya. Bukan isim mausul, ya. Isim istifham. Kemudian contoh lain adalah misalu ala, contoh ala, jalasa dhuyufu ala al-maqa'idil mujahazati. Nah, di situ ada ala, berarti kata al-maqa'id itu adalah isim. Contoh misalu fi at-tullabu fil fasli wa talibatu fil maktabati, berarti al-fasl itu adalah isim. Kenapa ada fi, huruf jar sebelumnya? Demikian juga al-maktabah itu isim, ada fi sebelumnya. Walaupun ada tanda isim yang selain fi adalah alif lam di sini. Baik, itu ini hanya contoh, ya. Hanya contoh, ya. Nanti kita akan tampilkan contoh-contoh yang ada dalam Al-Qur'an Karim maupun dalam hadis Rasulullah SAW, ya. Baik. Cukup waktu, Ustaz. Iya, silakan Ustaz. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian penjelasan tambahan dan juga syarat yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan tanda-tanda huruf yang merupakan pembahasan yang ketiga dari tanda atau dari pembahasan kalam. yang dibagi menjadi fi'il, huruf, dan juga isim. Dan alhamdulillah kita sudah menyimak dan mendengarkan bacaan bagi para pendengar, pendengar dan pemirsa Raja TV yang membaca kaidah-kaidah ini. Kemudian di penghujung kajian, alhamdulillah kita akan coba untuk memberikan kesempatan bagi Anda yang mungkin bertanya secara langsung dalam pembahasan nahwu, apalagi dalam tahap-tahap dasar dan masih awal. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 0218236543. Dan kami juga akan mengangkat pertanyaan dari pesan singkat. Nanti silakan kami berikan kesempatan, dan sambil menunggu pertanyaan dari telepon, kami angkat dari pesan singkat lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon penjelasan terkait dengan kul dalam firman Allah. Kul uhiya ilayya annahu istama'a. Masuk ke dalam bagian mana ini, Ustaz? Kul. Isim, fi'il, atau huruf? Nah. Kul itu fi'il, ya. Itu masuk pada fi'il amar. Tapi insyaAllah nanti akan, maka sediakan, bagian fi'il tadi itu pembahasannya ala sifatnya global dulu ya. Ya, global sesuai dengan pembagian kata, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Nah, di fi'il di sini tidak saya paparkan dulu. Nah, nanti pada bab selanjutnya itu apa, di bab-bab selanjutnya atau di pelajaran selanjutnya baru akan dijelaskan apa fi'il itu. Halaman 10 nanti insyaAllah akan dijelaskan secara rinci pembagian fi'il. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Jadi tidak dijelaskan langsung dulu, ini untuk memudahkan bagi pemula untuk memahami dulu. Ya. Ya, jelas kul itu adalah fi'il amar ya. Fi'il amar, kul, kata ya. Perintah gitu ya. Iya, kata perintah, nah. Katakanlah. Ya. Baik, jazakumullah khairan. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait penggunaan kata baik kata am dan juga sana atau asana, Ustaz. Kapan digunakan am, kapan digunakan sana, Ustaz? Jazakallahu khair. Al-am sama saja, itu sinonim ya. Kata am itu adalah sinonimnya ala sana. Kedua-duanya digunakan sama saja. Wulidtu fil am atau wulidtu fis sana, ya. Kedua-duanya itu sinonim, ya. Bisa digunakan, iya, digunakan secara umum, iya, digunakan secara umum. Wulidtu fil ami kadza, wulidtu fis sanati kadza, iya. Al-amu dirasi, as-sana ad-dirasiyah, ya kan? Al-amu dirasi, ya, tahun ajaran. As-sana ad-dirasiyah juga sama, tahun ajaran. Itu sinonim, sama saja. Jazakumullah khairan. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Dari pendengar kita pada poin yang dal, ta'ut ta'ni sakinah. Yeah. Mohon penjelasan sekali lagi, apa makna ta'ut ta'ni sakinah? Jadi ta' itu adalah ta', at-ta'nis munkan mu'annas, as-sakinah berbaris sukun. Nita ini yang masuk pada fi'il madhi. Jadi menunjukkan bahwa kata itu adalah fi'il. Jadi ya, banyak ya contohnya ya. Kalau antum buka Al-Qur'an maupun hadis akan ketemu itu banyak sekali ya. Ya, kita ambil pikirlah contoh-contoh lain. Ya, darasa. Darasa ini apa? Ini fi'il ya. Nah. Kemudian masuk ta'nis, berarti menunjukkan bahwa pelakunya perempuan, berarti kata darasa ini fi'il ya. Fi'il apa? Fi'il madhi. Apa tanda fi'il madhi? Ada ta'nis masuk. Insyaallah nanti ada bagian khusus masing-masing fi'il ini. Nah, ini katakan ta'ut ta'nis, ta berbaris, ta'nis, ta mu'annas ya. Ta'nis baris sukun, as-sakinah baris sukun, ta'nis itu mu'annas, menunjukkan bahwa pelakunya adalah perempuan. Ya. Kenapa perlu dicantumkan as-sakinah? Karena ta'nis ini bisa ta marbuta. Nah, ini ta marbuta. Atau dia bersambung begini. Nah, ini ta marbuta. Ta'nis juga. Ini ta'nis. Nah, tapi ta'nis ini adalah tanda bagi isim. Bukan yang masuk pada fi'il. Kalau masa fi'il dikatakan ta'nis as-sakinatu, yang berbaris sukun. Ini dia adalah ta maftuha, bersukun. Kalau ini tidak akan pernah ada bersukun. Karena ta ini apa? Kalau dia tidak dhammah, dhammatain, kalau ada alif, kalau enggak ada alif lam, berarti dia dhammah, dhammatain, atau dhammahnya tanpa tanwin. Ya. Atau dia apa? Fathah. Ya. Atau dia kasrah. Harakat enggak lebih dari itu, tidak ada sukun. Contohnya sayyaratun. Ya. Sayyaratun. Ini bisa sayyaratun, bisa sayyaratin nanti kalau sudah masuk kalimat sayyaratin. Nah, kalau dia pakai alif lam berarti tidak boleh tanwin. as-sayyaratu, ya, sayyaratu, sayyarati, sayyarata. Nah ini ta'nis juga sama, cuma ini tidak sukun, ini bukan, tidak dikatakan ta'nis sakinah, ini ta'ut ta'nis al-marbuta. Nah, marbuta itu apa? Ada yang terikat, terikat ini, marbut. Nah, menyatu, rabat. Nah, sedangkan sini ada ta'nis di sini, berbaris sukun, ta'nis as-sakinah. Nah, sa'alat, nah, qamat, darasat, fatahat, akalat, berarti sa'ala fataha itu adalah fi fi'il. Ya. Terus jazakumullah khairan atas penjelasan dan jawabannya. Dan mungkin ini pertanyaan kami terakhir di penghujung kajian terkait dengan beberapa poin dari tanda ta'ut ta'nits sakinah. Lalu kemudian hal-hal yang terkait dengan isim dan sebagai ikhtidam. Baik, jazakumullah khairan jazak. Alhamdulillah. Ya, insyaallah ilmu nahwu adalah bukan ilmu yang sulit untuk dipelajari, ya. Siapa saja bisa mempelajarinya, asalkan memiliki kemauan yang kuat, ya. Kemudian harus sabar dalam mempelajarinya. Karena bagaimanapun segala sesuatu butuh kesabaran, ya. Itu kuncinya, kesabaran, keikhlasan, kemudian apa, tekun untuk mempelajari. Insyaallah mudah, semua akan dimudahkan oleh Allah SWT. Mungkin di awalnya terasa sulit, ya. Terasa susah, itu wajar. Sebagaimana Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Syarah Matan Jurumiyah, di awalnya susah, kata beliau, sulit, tapi nanti di ujungnya akan mudah. Nah, memang demikian. Bukan hanya ilmu nahwu, ilmu apa saja. Antum kalau bekerja, bekerja mengawali kerja itu sulah, susah juga kan? Awal dagang sulit enggak? Ya sulit awal berdagang. Ya. Kita sulitnya apa? Mencari, cari konsumen kan gitu. Temu lapaknya di mana? Jual mau di mana kan gitu. Nah, itu semua akan awal-awal sulit, tapi ketika dijalankan akan terbuka peluang-peluang, akan mudah. Demikian juga belajar ilmu apa saja, termasuk ilmu nahwu ini. Yang penting ada kemauan besar untuk mempelajarinya. Ya. Baik, demikian saja, ya, pelajaran kita hari ini. Ya, insya Allah ini masih awal-awal, ya, bagi pemirsa dan bagi pendengar yang memiliki minat yang kuat untuk belajar, ikuti ini, pelajar ini, karena ini dari awal, ya, dari awal sekali, ya, dipaparkan. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian ini, ya. Dan adapun kitab, mohon bersabar, ya. Insyaallah akan dicetak dalam pekan-pekan ini, insyaallah. Karena itu untuk diedit itu butuh waktu, ya. Jangan, kita tidak mau terburu-buru supaya supaya tidak banyak kesalahan. Mungkin salah itu ada, baik harakat, ya, namanya manusia. Tapi kalau sudah diedit betul-betul, insyaallah, ya, akan menghasilkan baik, insyaallah. Taib. Demikian saja, ya. Wallahu a'lam, kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.